rasane kaya wong mati suri yen kelingan kui. Larani ati, mengapa dulu aku kau cintai, sekarang kau tinggal pergi. Ibarat gurun rata di kali wis bakalan aku baleni. Pilih pergi timbang loro ati yen kon balen. Sorry, I'm sorry. Ra apa tak ku ninggalki kowe, merko aku wis oleh gantine. Ra apa tak ku ninggalki kowe, ojo rumo ganteng dewe. Lanangan ramung siji kowe pergi golek ganti, timbang pikir ngantung pikiran tapi sepaneng. Abang-abang lambe kowe